mati. Semoga Allah merahmati itu kita memastikan kalau almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Saudari wanita muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tiada henti kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik suri tauladan, penerang jalan hidup kita semuanya. Saudari wanita muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Suri taulad, sebaik-baik dan terang jalan penerang semuanya jalan hidup kita. Saudari wanita muslimat yang semoga mati dan diberkahi senantiasa dirahmati Azza wa Jalla, dari sahabat kita akan melanjutkan pagi hari ini materi kejutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dalam sebaik-baik suri tauladan, penerang jalan hidup kita semuanya. Saudari wanita muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi dari sahabat, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dalam suri taulad, sebaik-baik dan terang jalan penerang semuanya jalan hidup kita. Saudari wanita muslimat yang semoga mati dan diberkahi senantiasa dirahmati dari sahabat, kita akan melanjutkan pagi hari ini kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dalam sebaik-baik suri tauladan, maka penerang jalan hidup kita semuanya. Saudari wanita muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi dari sahabat, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dalam suri taulad, sebaik-baik mak terang jalan penerang semuanya jalan hidup kita. Saudari wanita muslimat yang semoga mati dan diberkahi senantiasa dirahmati dari sahabat, kita akan melanjutkan pagi hari ini kajian kita dari kitab Mukhtasar

alladhi dari sahabat. Ini kita akan menanyakan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dalam suri taulat sebaik-baik maka asoba ardhisin asoba rang jalan benar semuanya jalan hidup kita wa mitlam agak-agak wanita muslimat alladhi dari sahabat. Ini kita akan menanyakan kajian kita dari kitab Qasidin Minhajul Qasidin. Dalam sebaik-baik suri taulad makisin asoba asoba ardu penerang jalan hidup kita semuanya wa mitlam agak-agak wanita muslimat alladhi dari sahabat. Tidak pantas kajian kita dari kitab setelah di Minhajul Qasidin dalam suri taulat sebaik-baik maka asoba ardhisin asoba rang jalan benar semuanya jalan hidup kita wa mitlam agak-agak wanita muslimat alladhi dari sahabat. Tidak pantas, tidak cocok kajian kita tidak suruh setelah di Qasidin Minhajul Qasidin dalam sebaik-baik suri taulad makisin asoba asoba ardu penerang jalan hidup kita semuanya wa mitlam agak-agak wanita muslimat alladhi dari sahabat. Kan tidak cocok, tidak pantas kajian kita setelah di tidak Minhajul Qasidin dalam suri taulad sebaik-baik maka asoba ardhisin asoba rang jalan benar semuanya jalan hidup kita wa mitlam agak-agak wanita muslimat alladhi dari sahabat. Tidak pantas, tidak cocok kajian kita tidak setelah di tidak Minhajul Qasidin dalam sebaik-baik suri taulad isin asoba asoba ardu penerang jalan hidup kita semuanya. Wa mitlam agak-agak wanita muslimat mustahil hati alladhi dari sahabat. Kan tidak cocok, tidak pantas kajian kita setelah di tidak ada guna tidak Minhajul Qasidin dalam suri taulad sebaik-baik maka asoba ardhisin asoba rang jalan benar semuanya jalan hidup kita wa mitlam agak-agak mustahil wanita muslimat mustahil hati alladhi dari sahabat. Tidak pantas, tidak cocok kajian kita tidak setelah di tidak ada guna Minhajul Qasidin tidak berat dalam sebaik-baik suri taulad isin asoba asoba ardu penerang jalan hidup kita semuanya wa mitlam agak-agak wanita muslimat mustahil hati alladhi dari sahabat. Kan tidak cocok, tidak pantas kajian kita setelah di tidak ada guna tidak Minhajul Qasidin beran dalam suri taulat sebaik-baik. Maka asoba ardhisin asoba rang jalan benar semuanya. Jalan hidup kita. Wa mitlam agak-agak mustahil wanita muslimat mustahil hati alladhi ulallau dari sahabat tidak pantas, tidak cocok kajian kita tidak setelah di tidak sah, tidak sah, tidak ada guna hajil qasid tidak tidak sih berang-berang dalam wa mudaros sebaik-baik suri taulad mak isin asoba asoba ardu penerang jalan semuanya. Wa mitlam agak-agak wanita muslimat mustahil mustahil hati ulal law alladhi dari sahabat kan tidak cocok tidak pantas kajian kita setelah di tidak tidak ada guna sah tidak tidak tidak sih hajil qasid berang-berang dalam wa mudaros wa mudar suri taulat sebaik-baik mak asoba ardhisin asoba rang jalan benar semuanya wal bahthu wal bahthu wa mitlam agak-agak mustahil wanita muslimat mustahil hati alladhi ulal law dari sahabat tidak pantas tidak cocok kajian kita tidak setelah di tidak sah tidak sah, tidak ada guna hajil qasid fa inni munawwil khair wa sallam wa mudaro sebaik-baik suri taulat mak isin asoba asoba ardh penerang jalan wal bahthu wal bahthu semuanya wa mitlam la yasaw wanita muslimat mustahil mustahil hati ulal law alladhi dari sahabat kan tidak cocok tidak pantas kajian kita insya tidak ada guna sah tidak fa ini hajil qasid ini munawwir tentang dalam wa mudarat wa mudar suri taulat sebaik-baik mak asoba ardhisin asoba rang jalan benar semuanya wal bahthu wal bahthu wa mitlam la yastaw tanya jawab silakan kalau ada wanita muslimat mustahil hati alladhi ulal law dari sahabat. Ustaz, hadis apa yang dipakai oleh ustaz-ustaz yang bernyanyi-nyanyi di televisi itu semakin kental dan semangatnya mereka dengan menabuh gendang dengan gemerincing suara gerincingnya seakan-akan lantunan suara dan pujian serta keluhan mereka kepada Allah. Mohon jawaban, syukran. Tidak ada hadisnya, Ibu. Jadi sebagian ustaz-ustaz yang ada di televisi itu yang bernyanyi-nyanyi, bersenandung, melantunkan bait-bait pujian-pujian kepada Allah Azza wa Jalla itu tidak ada hadis yang mereka pakai. Tidak ada dalil, tidak ada dasarnya. Itu hanya prasangka saja, anggapan mereka saja itu baik. Jadi tidak ada sama sekali dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat dan perbuatan tersebut tidak akan membuat seseorang semakin dekat kepada Allah azza wajalla. Tidak menambah keimanan. Orang hanya asyik, orang hanya kagum kepada indahnya suara, bagusnya irama, bersentuh oleh apa namanya turun naik turun rendahnya vokalnya dan segala macamnya itu saja, tetapi itu tidak akan menambah meningkatkan keimanan. Yang bisa meningkatkan keimanan itu ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nasihat-nasihat yang baik, perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu, saudari wanita muslimah, tidak semua ustaz-ustaz yang Anda saksikan di televisi, di sebagian channel-channel televisi itu benar-benar ustaz. Ya, tidak semuanya benar-benar ustaz. Karena ibu-ibu, ini pengakuan langsung dari orang yang bergelut di televisi itu di Jakarta. Bahkan memiliki apa namanya jabatan yang cukup tinggi di salah satu stasiun TV ustadz-ustadz yang tampil di televisi itu harus memenuhi dua syarat, atau memenuhi salah satu dari dua syarat. Yang pertama harus ganteng. Kalau tidak ganteng tidak bisa, Bu. Yang kedua, kalau seandainya dia tidak ganteng, dia harus lucu. Jadi walaupun jelek asal lucu boleh. Nah, kalau isi atau ilmu itu nomor kesekian. Yang penting bisa menarik, menghibur sehingga jualan laku. Sehingga laku. Nah, memang seperti itu. Bahkan sebagian yang di TV itu, jamaah yang datang-datang dalam siaran di TV itu, sebagian mereka memang diundang sengaja datang dan ada yang diongkosi. Pertanyaannya pun sudah diatur, nanti tanyanya ini, tanyanya ini, tanyanya itu. Nah, itu pengakuan-pengakuan mereka sendiri kepada kami. Jadi bukan semua yang Anda saksikan di channel-channel televisi itu yang mengisi acara-acara agama, bukan semuanya adalah ustadz yang layak, atau bahkan kebanyakan malah tidak layak untuk diambil ilmu dari mereka. Ustadz, berikan nasihat kepada saya bagaimana cara menghadapi suami yang selalu mempermasalahkan tentang kekurangan fisik saya. Atas nasihatnya, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang bagus, Ibu. Sebenarnya pasangan suami istri harus saling mengerti dan paham bahwa masing-masing tidak sempurna, punya kekurangan-kekurangan. Ketika sang suami melihat kekurangan pada istrinya, dia juga harus menyadari bahwa dirinya tidak sempurna, juga memiliki kekurangan yang barangkali dibutuhkan oleh istrinya. Ketika istri melihat kekurangan pada diri suami, dia juga harus menyadari betapa banyaknya kekurangan pada dirinya yang sebenarnya diharapkan oleh suaminya, tapi dia tidak bisa. Ini beranjak dari sini, kalau menyadari kekurangan masing-masing, maka dada bisa lapang dan bisa bertoleransi memaklumi kekurangan pasangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu. Manusia itu tidak pernah merasa puas dalam urusan dunia dan hasrat serta keinginannya. Ya. Manusia itu tidak akan pernah puas. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah untuk dia. Dan dia harus ingat, baik sang suami maupun sang istri harus ingat, jika pasangannya memiliki kekurangan yang tidak dia sukai, pasti pasangannya itu memiliki kelebihan yang dia sukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis hasan, la yufriqul mu'min al mu'minah fa in kariha minha khuluqan radiya an akhar. Apa kata Rasulullah? Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah, maksudnya istrinya. Jika dia benci salah satu sifatnya, dia pasti suka sifatnya yang lain. Nah, ini kunci kehidupan berumah tangga. Barangkali dengan semakin bertambahnya usia, semakin panjang, semakin jauh bahtera rumah tangga mengarungi samudra. Tentu semakin banyak tahu aib kekurangan pasangan masing-masing. Kemudian juga tentu dengan usia bertambah, tentu tidak seperti dulu lagi kondisinya. Badan sudah mulai melar. Tidak seperti dulu lagi. Kulit sudah tidak sehalus dulu lagi. Masing-masing tengok dan mengacala diri. Masing-masing tentu seperti itu juga. Maka berusahalah untuk mengabdi kepada suami itu dengan cara yang lain. Misalnya dia mempermasalahkan kekurangan fisik Anda yang mungkin dianggapnya kegemukan, ya. Dan barangkali dia tidak suka karena dia banyak melihat di TV dan apa segala macam. Ini akibat TV. Akibat sering menonton TV seperti itu. Nah, atau dia membaca, melihat majalah, koran yang tidak perlu dia lihat berbagai macam bentuk wanita. Akhirnya dia berharap istrinya juga seperti itu. Nah, tentu tidak mudah bagi wanita untuk bisa memenuhi sepenuhnya apa keinginan suami. Maka nasihat saya, Anda buat dia senang dengan cara yang lain. Anda buat dia senang dengan cara yang lain. Apa? Ketundukan, kepatuhan, sering tersenyum, sabar, lembut, betul-betul mengabdi kepada dia, itu akan mengalahkan fisik. Saya ingin bercerita satu kisah tentang seorang pemuda ketika dia ingin menikah. Khayal dia ingin mendapatkan istri yang cantik wajahnya, kemudian posturnya yang dia gambarkan seperti barangkali artis lah, bintang film yang memang luar biasa. Sehingga berulang kali dia dikenalkan dengan wanita, dia menolak terus, tidak pernah setuju. Karena rasa dia tidak cocok, tidak seperti kriteria yang diinginkannya. Sampai akhirnya usia terus bertambah, dia belum juga nikah. Dia pun akhirnya pun putus asa. Kok susah cari istri ya? Kok susah mau nikah? Akhirnya dia putus asa dan dinasihati oleh orang tuanya. Lalu akhirnya dia pasrah, terserahlah. Yang penting sekarang pilihan ibu, pilihan ayah, siapa saja saya akan terima. Yang penting dia baik. Lalu akhirnya ibunya menjodohkannya dengan salah seorang wanita dari karib kerabatnya. Karena dia sudah putus asa, dia terima saja. Kata ibunya cantik kok, begini, begini, begini. Dia tidak tahu. Akhirnya, karena informasi-informasi yang penting dia mau nikah. Sudah terlambat usianya karena terlalu banyak, pilih-pilih. Akhirnya nikah. Ketika dipertemukan untuk sebelum pernikahan, dipertemukan, alangkah terkejutnya dia. Karena wanita ini tidak cantik seperti dibayangkan ibunya. Bahkan ayahnya sendiri berkata kepada dia, ini wanita ini tidak cocok sebenarnya untuk kamu ini. Tidak cantik seperti ini. Karena yang menilai ayahnya juga laki-laki. Tapi waktu itu, dia paksakan juga diri dia, tidak apalah. Mudah-mudahan nanti saya cobalah setahun atau tiga tahun bersamanya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Maka dia pun menikah. Dia jalani kehidupan rumah tangga itu dengan tidak mencintai istrinya. Tidak ada perasaan suka. Karena tidak seperti yang diinginkannya. Dia hanya menunaikan kewajiban sebagai suami sekedarnya saja. Seiring perjalanan waktu, setahun, dua tahun, tiga tahun, setelah itu apa yang terjadi? Laki-laki ini berkomentar, sekarang kalau ditawarkan kepada saya lagi untuk menikah dengan perempuan yang sangat cantik, saya tidak akan gantikan kedudukan istri saya ini. Ternyata saya dapatkan dia adalah seorang wanita yang berakhlak mulia. Tidak pernah meninggikan suaranya di atas suaraku. Tidak pernah membantah. Tidak pernah mengatakan tidak untuk keinginan-keinginanku yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia betul-betul mengabdi sepenuhnya. Saya tidak akan gantikan dia lagi. Walaupun saya diberikan wanita yang sangat cantik. Dan sekarang cintanya itu tumbuh bukan karena fisiknya, tapi karena akhlaknya. Jadi ibu, kalau fisik, kecintaan kepada fisik itu fana bu. Saudari, karena fisik manusia itu bertahan sejauh mana? Sampai kapan? Tapi kalau akhlak itu akan kekal. Akan dikenang selalu. Dan akan lekat di hati seseorang. Maka gantikan itu dengan akhlak. Pengabdian, ketaatan, kepatuhan kepada suami. Bagaimana kita memahami Quran Surah An-Nur 31, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah mereka menutup surat Al-Ahzab, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jadi kebiasaan orang Arab sebelum Islam dulu, Bu, mereka pakai kerudung seperti yang dipakai wanita sekarang. Kerudung diikatkan ke belakang, leher nampak, atau dililitkan di leher. Jadi membentuk. Maka turun perintah tersebut supaya mengulurkan kerudung itu sampai menutupi dada. Nah, ini jilbab kecil itu, Ibu, ya. Nah, kemudian di Quran surat Al-Ahzab itu diperintahkan menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh. Berarti ada kerudung, ada jilbab. Nah, kalau jilbab itu yang lebar menyelimuti seluruh tubuh. Nah, kalau ibu-ibu keluar, maka harus mengenakan jilbab, tidak cukup hanya kerudung, karena jilbab itu menutupi seluruh tubuh. Maka jilbab, dari sinilah ulama mengatakan jilbab itu harus lebar. Harus panjang, harus lebar, karena perintahnya adalah menutupi seluruh tubuh. Tapi kalau seandainya di rumah atau di tempat-tempat di keluarga, itu cukup pakai kerudung yang menutupi dada sampai tertutup dada, itu boleh. Seorang wanita telah memakai jilbab lebar dan baju yang longgar, akan tetapi kepalanya masih memakai sanggul seperti punuk unta, dan wajahnya masih memakai riasan seperti bedak. Wanita boleh pakai bedak, ya. Lipstik, wanita boleh pakai lipstik kalau sesama mereka, asal jangan di depan laki-laki. Dan tidak terbuat dari bahan yang haram. Dan sebagainya, serta masih memakai sepatu hak tinggi. Bagaimana hukumnya wanita yang berpakaian berhias seperti ini, Ustaz? Kita doakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dan juga mendapatkan semangat untuk lebih sempurna lagi. Dan manusia berbeda-beda tingkat keimanannya, kita doakan. Barangkali dia saudari kita belum tahu, belum mengerti. Nah, mudah-mudahan Allah berikan dia ilmu, pemahaman, dan kekuatan untuk mengamalkannya. Ustaz, apabila seseorang sholat tidak menggunakan sutra, bolehkah kita lewat di depan orang sholat tersebut jauh dari tempat dia sujud kurang lebih 2 meter? Boleh. Karena hak orang yang sholat itu, Bu, adalah seukuran tempat dia sujud. Nah, kalau seseorang jauh di depannya, itu tidak ada masalah. Karena tidak melangkahi dia tempat sujudnya. Itu tidak melangkahi tempat sujudnya. Adab menjenguk dan mendoakan orang sakit, apakah didoakan di sebelah orangnya dan dengan bacaan yang terdengar, atau didoakan setelah pulang, selesai sholat seperti doa-doa yang lain? Ini sudah kita bahas pada hari Senin yang lalu, atau hari Senin seminggu sebelumnya, tentang adab menjenguk orang sakit. Kan ada itu di kitab Fadhail Amal yang kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menjenguk orang sakit itu, sampai di sana beliau mendoakan orang yang sakit. Ketika mendoakan itu boleh dibaca terdengar, ya, tapi tidak perlu keras-keras sekali, cukup terdengar Allahumma rabbana asbil ba'sa washfi anta syafi la syifa'a illa syifa'u syifa'un la yughadiru saqama. Dibacakan. Rasulullah membacakan doa itu. Jadi, dan boleh juga kita ucapkan kepada orang yang sakit itu dengan suara yang keras tentunya agar dia dengar dan diaminkannya tahur. Syafa' tahur insyaallah, syafa'akallah. La ba'sa tahur insyaallah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan disucikan oleh Allah insyaallah, syafa'akallah, dan semoga Allah menyembuhkan. Itu diucapkan dan terdengar oleh yang sakit. Kemudian nanti ketika Anda pulang mau mendoakan dia lagi di rumah, silakan. Itu juga boleh. Masih di TV, Pak Ustaz. Pada hari Sabtu dan Ahad jam Sabtu siang itu ada kajian Damai Indonesiaku. Dan di akhir ceramah diadakan doa bersama. Ustaz yang berdoa dan diaminkan oleh jamaah. Apa itu bid'ah, Pak? Menutup kajian, misalnya seorang ustaz menutup kajiannya dengan doa dan diaminkan oleh jamaah, itu boleh. Ya, misalnya saya menutup kajian, lalu saya berdoa, diaminkan oleh jamaah, itu boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan hadisnya sahih di dalam Sahih Bukhari. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan itu termasuk salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan. Tetapi cara berdoanya bukan dengan tahlilan bersama. Tahlilan dulu bersama, baca Al-Fatihah bersama, baca Al-Fatihah bersama. Tidak, langsung saja dia berdoa. Seperti misalnya dia berdoa, Allahumma aqsim bainana, Allahumma misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Diaminkan oleh jemaah. Boleh. Itu tidak ada masalah, karena pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ustaz, hampir satu tahun keponakan perempuan saya pergi dari rumah. Tiba-tiba saya mendengar kabar kalau saat ini keponakan saya tersebut ada di lembaga pemasyarakatan. Saya rindu, membuat saya ingin menjenguknya. Namun suami melarang. Kalau saya tetap pergi menemuinya, salahkah saya? Ya, salah. Anda wajib mematuhi suami Anda. Ya, menjenguk dia itu fardu kifayah. Atau bahkan tidak ada kewajiban Anda. Tetapi mematuhi suami adalah wajib. Maka patuhi suami. Tentu suami ada hal-hal yang dikhawatirkannya. Sehingga dia tidak ingin Anda untuk menjenguknya. Beritahukan kepada keluarga yang lain. Biar keluarga yang lain yang menjenguknya. Ustaz, bagaimana cara mencuci pakaian kita yang benar? Apakah harus dengan air yang mengalir atau tidak? Karena kebanyakan orang saya lihat banyak dicelup dari satu ember ke ember lain. Mohon jawabannya, Ustaz. Tidak ada keterangan harus dengan air mengalir. Kalau pakaian Anda itu kena najis, yang penting najisnya hilang. Hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya. Kalau sudah hilang tiga sifat itu, sudah suci. Misalnya, ibu masukkan ke dalam kolam langsung, kosok-kosok-kosok, hilang dia sudah, suci. Tidak perlu air. Air mengalir. Sebagian ada mengatakan harus air mengalir, maka harus ada dalilnya dan tidak ada dalil serta keterangannya. Ya, tidak ada dalil serta keterangannya. Jadi bisa direndam, dicuci dari satu ember ke ember yang lainnya, digantikan dengan air yang bersih, dibilas, itu tidak ada masalah. Itu kalau najis. Kalau pakaian Anda tidak najis, lebih lagi. Misalnya baju Anda hanya karena keringat dan segala macam, cuci dalam satu ember pun tidak ada masalah. Yang penting tidak ada najis, dan kalau ada najis, hilang najisnya, bau, rasa, dan warnanya. Bagaimana berdoa sesudah sholat fardu? Kalau tidak mengangkat tangan, bagaimana cara menutup doa tersebut? Menutup doa bukan dengan menurunkan tangan. Menutup doa itu dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah selesai. Itu menutup doa. Sewaktu sholat, di saat tahiyatul akhir, ana terlupa sudah tahiyat awal apa belum? Ana harus bagaimana? Sahwi dilakukan sebelum salam atau sesudah salam? Dalam kondisi yang seperti Anda tanyakan, wahai saudariku, Anda lupa apakah tahiyat awal sudah atau belum, maka sujud sahwi Anda sebelum salam. Jadi setelah selesai membaca tahiyat akhir, sujud Allahu Akbar, sujud. Kemudian bangkit lagi, Allahu Akbar. Kemudian sujud sekali lagi, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian bangkit lagi, Allahu Akbar, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selesai. Jadi kalau untuk tahiyat awal, lupa tahiyat awal, itu sujud sahwinya sebelum salam. Titipan pertanyaan dari teman. Ustaz, ada hadis rumah mana saja yang memelihara anjing selain anjing-anjing untuk menjaga binatang ternak atau anjing-anjing untuk berburu, maka amalannya berkurang setiap hari sebanyak 2 qirat. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana kalau kita pelihara anjing untuk menjaga rumah? Boleh atau tidak? Dan bolehkah kita memandikan anjing untuk berburu tersebut? Para ulama membahas itu, di hadis tersebut hanya disebutkan untuk berburu dan untuk menjaga ke kebun atau hewan ternak. Misalnya di kebun kita, supaya dijaga, tidak ada orang yang mencuri. Misalnya ibu punya kebun sawit, khawatir nanti ninja-ninja sawit mencuri sawitnya, dipelihara lah anjing di situ. Itu boleh. Nah, bagaimana kalau untuk menjaga rumah? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kalau memang seseorang itu tinggal di tempat yang rawan kejahatan, sering terjadi kejahatan, dia jauh dari orang banyak, sehingga kalau ada apa-apa susah mencari bantuan, dalam kondisi seperti itu boleh dia memelihara anjing untuk menjaga rumah dan keselamatan dia. Alasannya apa? Kalau kebun saja boleh dijaga, apalagi nyawa kita, apalagi harta kita. Tapi itu dalam kondisi kalau ibu tinggal di daerah yang rawan kejahatan. Jauh dari orang banyak, tempat yang sunyi tinggalnya, berbahaya. Kalau jadi ini kondisinya adalah darurat. Tapi kalau tinggal di kota, orang ramai, banyak, dan tempat situ pun tidak sering-sering pula terjadi kejahatan, maka tidak ada alasan untuk itu. Bolehkah atau tidak memandikan anjing untuk berburu tersebut? Boleh. Kalau Anda punya anjing untuk berburu dan ditaruh atau diletakkan di kebun, lalu Anda mandikan, boleh. Tapi setelah itu, sebagian ulama mengatakan Anda sucikan lagi tangan Anda. Bagusnya memandikan anjing itu pakai sarung tangan yang karet itu atau yang plastik yang itu, agar tidak terkena bakteri-bakteri atau virus-virusnya yang ada pada anjing tersebut. Kalau Anda sudah pakai sarung tangan itu tidak perlu lagi nanti dibasuh 7 kali dan salah satunya adalah dengan tanah. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak perlu kecuali terkena air liurnya. Jadi ada 2 pendapat ulama. Satu pendapat mengatakan yang wajib dicuci 7 kali, 8 kali dan salah satunya dengan tanah itu adalah air liur saja atau jilatannya. Sebagian ulama lagi mengatakan termasuk juga bulu kulitnya jika dalam keadaan basah. Bulu dan kulitnya jika dalam keadaan basah. Anak saya di TK bertanya dan afwan saya belum tahu jawabannya. Apakah binatang-binatang semuanya masuk surga? Terima kasih Ustaz. Tidak semua binatang masuk surga, Bu. Ya, tidak semua binatang masuk surga. Ada sebagian hewan-hewan itu yang masuk surga dan yang lain-lainnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah. Ya, menjadi tanah di hari kiamat itu. Setelah dihisab semuanya, hewan itu juga dihisab, Bu. Sampai kambing yang di dunia dia berlaga itu akan dihisab di hari kiamat. Setelah itu dijadikan tanah. Seperti tanah. Dan sebagian lagi masuk surga. Ada juga yang dimasukkan ke dalam surga dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam bissawab. Apakah binatang semuanya masuk surga? Ya, enggak, Bu. Tidak semua surga. Ada sebinatang masuk surga itu yang masuk surga. Bagian hewan-hewan dan yang lain-lain enggak. Allah Subhanahu wa dijadikan oleh jadi tanah. Wa ta'ala ya menjadi tanah. Menjadi di hari kiamat itu semuanya hewan itu telah dihisab semua. Juga dihisab kambing yang sampai kambing berlaga di dunia dia akan dihisab di telaga itu dijadikan tanah di kiamat. Setelah itu seperti dan sebagai tanah. Surga ada juga ini. Bagian lagi masuk ke dalam surga dimasukkan ke dalam Allah Azza wa Jalla dengan kehendak Allahu a'lam billah. Allah sawab. Masuk surga. Apakah binatang surga terima semuanya masuk surga? Ustaz jadi tanah ini dijadikan oleh ya wa ta'ala menjadi tanah. Jadi semuanya hewan itu di hari kiamat itu telah dihisab sebing yang juga dihisab Bu. Dia berlaga sampai kambing akan dihisab di dunia itu dijadikan tanah. Laga itu seperti di kiamat. Setelah itu dan sebab surga ada juga ini tanah. Ke dalam surga bagian lagi masuk surga Allah Azza wa Jalla. Apa alam dengan kehendak Allah. Allah masuk surga sawab. Apakah binatang surga terima semuanya masuk surga? Ya. Jadi tanah. Ustaz, ya, menjadi dijadikan oleh jadi tanah. Wa ta'ala semuanya hewan itu menjadi di hari kiamat itu yang telah dihisab dia berlaga juga dihisab bukan dihisab dia sampai kambing itu dijadikan tanah di dunia di, seperti laga itu dan sebab kiamat setelah itu, surga ada juga ini ke dalam surga di tanah Allah Azza wa Jalla bagian lagi masuk surga alam apa yang hal apa dengan kehendak Allah masuk surga Allah apakah binatang surga terima yang semuanya masuk surga. Jadi tanah. Ya, Ustaz, jadi tanah. Ini dijadikan oleh Allah Taala semuanya hewan itu menjadi membing yang di hari kiamat itu dia berlaga dihisab di hari juga dihisab Bu. Itu dijadikan tanah sampai kambing seperti di dunia di, dan sebaga itu surga, ada juga ini di kiamat. Setelah itu dalam surga ada Allah Azza wa Jalla tanah. Bagian lagi masuk surga. Apa yang hal apa masuk surga dengan kehendak Allah? Apakah binatang Allah? Ya. Semuanya masuk surga. Jadi tanah. Ya, jadi tanah. Ustaz, setnya dijadikan oleh semuanya hewan itu Allah Ta'ala bing yang menjadi dia berlag di hari kiamat itu akan dihisap, setelah dihisap itu dijadikan tanah. Juga dihisap, Bu. Seperti sampai kambing dan sebab di dunia di surga ada juga ini baga itu ada dalam surga di kiamat. Setelah Allah Azza wa Jalla. Allah alam di tanah. Bagian lagi masuk surga. Masuk surga. Apa yang hal apa, apakah binatang dan kehendak Allah? Allah. Ya. Semuanya masuk surga. Jadi tanah. Ya. Jadi tanah. Ustaz, semuanya hewan itu jadi dijadikan oleh Allah Ta'ala bing yang dia berlag jadi akan dihisap dia mengenakan telah dihisap seperti juga dihisap, Bu. Dan sampai kamu surga ada juga ini di dunia di Allah Azza wa Jalla di kiamat. Setelah itu alam di tanah masuk surga. Bagian lagi masuk surga. Apakah binatang apa yang hal apa dengan kehendak Allah? Allah. Ya. Semuanya masuk surga. Jadi tanah. Ya, jadi tanah. Semuanya hewan itu ustaznya dijadikan oleh bing yang Allah Ta'ala wakulu akan dihisap di hari jadi untuk mengenakan seperti telah dihisap dan sebagainya dihisap Bu. Surga ada juga ini sampai kambing ya di dunia di Allah Azza wa Jalla ya ba ya alam di kiamat setelah itu masuk surga di sana. Apakah binatang bagian lagi masuk surga? Apa yang hal apa dengan kehendak Allah? Allah. Jadi tanah. Ya, jadi tanah. Semuanya hewan itu ustaz bing yang dijadikan oleh Allah Ta'ala akan dihisap di hari itu mengenakan jadi seperti mengenakan dan setelah dihisap surga ada juga ini juga dihisap, Bu. Ya, sampai kamu Allah Azza wa Jalla di dunia di Allah alam ya ba ya di kiamat. Setelah itu masuk surga. Apakah binatang tanah? Bagian lagi masuk surga. Apa yang hal apa dengan kehendak Allah? Ya Allah. Jadi tanah. Ya, jadi tanah. Setelah semuanya hewan itu bing yang ustaz nya dijadikan oleh akan dihisab di Allah Ta'ala untuk mengenang seperti yang terkadang mengenakan surga ada juga ini telah dihisap ya juga dihisap Bu Allah Azza wa Jalla sampai kamu Allah alam di dunia di ya ba, ya masuk surga di kiamat. Setelah apakah binatang di sana bagian lagi masuk surga. Apa yang hal apa ya dengan kehendak Allah? Allah. Jadi tanah. Ya, jadi tanah. Semuanya hewan itu ya bing yang ustaz akan dihisap di hari dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk mengenang yang menjadi landasan seperti mengenakan terkadang sedang telah dihisap surga ada juga ini juga dihisap, Bu. Ya sampai kamu Allah Azza wa Jalla di dunia di Allah alam ya ba ya di kiamat. Setelah itu masuk surga. Apakah binatang tanah? Bagian lagi masuk surga. Apa yang hal apa dengan kehendak Allah? Ya Allah. Jadi tanah. Ya, jadi tanah. Setelah semuanya hewan itu bing yang ustaz dijadikan oleh akan dihisab di Allah Ta'ala untuk mengenang seperti yang menjadi lan terkadang sedang mengenakan surga ada juga ini telah dihisab ya juga dihisab Bu Allah Azza wa Jalla sampai kamu ya ba ya masuk surga di kiamat. Setelah apakah binatang

jadi tanah. Ya, jadi tanah. Setelah semuanya hewan itu kambing yang usahanya dijadikan oleh akan dihisab di Allah Ta'ala untuk menggenang. Seperti yang menjadi lan terkadang sedang mengenakan surga, ada juga yang telah dihisab semuanya. Ya, masuk surga kiamat. Setelah apakah binatang nanti apa namanya bagian lagi masuk surga. Apa ya hal apa? Jadi tanah, ya, jadi tanah. Semuanya hewan itu ya, kambing yang usah akan dihisab dia hanya dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk mengenang yang menjadi landasan seperti mengenakan terkadang sedang telah dihisab surga ada juga ini ya nak kepak nak ya di kiamat setelah itu masuk surga apakah binatang apa namanya nanti agian lagi masuk surga. Apa ya hal apa banyak jadi tanah ya jadi tanah. Setelah semuanya hewan itu kambing yang usahanya dijadikan oleh akan dihisab di Allah Ta'ala di dalam hukum seperti yang menjadi lan terkadang sedang mengenakan surga ada juga yang telah dihisab ya Allah mensyukur kepada ya masuk surga kiamat setelah apakah binatang nanti apa namanya bagian lagi masuk surga. Apa ya hal apa banyak jadi tanah ya jadi tanah jadi kambing yang usah akan dihisab dia hanya dijadikan oleh Allah Ta'ala di dalam hukum yang menjadi landasan seperti mengenakan terkadang sedang telah dihisab surga ada juga ini ya nak Allah mensyukur ya di kiamat setelah itu masuk surga. Apakah binatang apa namanya nanti agian lagi masuk surga. Apa ya hal apa banyak jadi tanah ya jadi tanah jadi kambing yang usahanya dijadikan oleh akan dihisab di Allah Ta'ala di dalam hukum seperti yang menjadi lan terkadang sedang mengenakan surga ada juga yang telah dihisab ya Allah mensyukur kepada ya masuk surga kiamat setelah apakah binatang nanti apa namanya bagian lagi masuk surga. Apa ya hal apa banyak jadi tanah ya jadi tanah kambing yang usahakan dihisab dia hanya dijadikan oleh Allah Ta'ala di dalam hukum yang menjadi landasan seperti mengenakan terkadang sedang telah dihisab surga ada juga ini ya nak Allah mensyukur ya di kiamat setelah itu masuk surga. Apakah binatang apa namanya nanti agian lagi masuk surga. Apa ya hal apa banyak jadi tanah ya jadi tanah kambing yang usahanya dijadikan oleh akan dihisab di Allah Ta'ala di dalam hukum seperti yang menjadi lan terkadang sedang mengenakan surga ada juga yang telah dihisab ya Allah mensyukur lebih banyak meningkat ya masuk surga kiamat setelah apakah binatang nanti apa namanya bagian lagi masuk surga. Apa ya hal apa banyak apakah jadi tanah ya jadi tanah